إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار يا عباد الله Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yardha min ibadihi at-ta'at ولا يرضى من عباده المعاصي. الله سبحانه وتعالى رضا terhadap hambanya dalam hal ketaatan dan tidak rida terhadap hambanya dalam hal kemaksiatan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah menyebutkan usul al-ma'asi di kitabih al-fawaid. Beliau menyebutkan pokok-pokok maksiat dalam kitabnya al-fawaid. Pokok-pokok maksiat itu kembali kepada tiga perkara. Yang pertama, ta'alluqu al-qalb bighairillah, bergantungnya kalbu hati manusia kepada selain Allah, dan ini puncaknya adalah syirik, menyekutukan Allah, bergantung kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, berdoa minta tolong kepada selain Allah, menyerahkan ibadah-ibadah, pengagungan, penyembahan kepada selain Allah. Yang kedua, al-quwwatu al-ghadabiyyah, kekuatan emosi, kekuatan emosional. Yang tidak terkendali, yang membawa manusia kepada kezaliman-kezaliman. Jika yang pertama, kezaliman terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak tertinggi, kezaliman terbesar yaitu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, menggantungkan kalbu kepada selain penciptanya, syirik. Maka yang kedua, kezaliman terkait dengan hak-hak makhluk, hak-hak sesama hamba Allah dan makhluk-makhluk secara umum. Ia memiliki hak-hak yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedoliman tersebut terkait dengan hak-hak hamba terangkum dalam tiga perkara. Terkait dengan harta, sebelumnya terkait dengan darah, harta dan kehormatan. Nabi alaihi salatu wassalam pada khutbahnya di Mina pada Hajjatul Wada' mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian atas kalian satu sama lainnya haram. Kedzaliman terkait dengan darah. Dan ini puncak kedzaliman. Puncak kemarahan emosional yang tertinggi. Yaitu sampai pada tingkat menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, la yazalul muslimu fi fushatin min dinih hatta yusib daman harama ma lam yusib daman harama. Senantiasa seorang muslim masih dalam kelonggaran dalam agamanya jika melakukan dosa ini dosa itu, masih dalam kelonggaran. Ya, meskipun dada sesak, bagi orang yang memiliki keimanan ketika melakukan dosa, apalagi dosa besar. Namun, ketika seseorang membunuh, melenyapkan jiwa yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan tertimpa kesempitan dada, sesak hatinya. Sehingga dia merasa sempit dalam agama ini, sehingga nyaris ya terjerumus dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Selangkah lagi dia akan jatuh dalam kedzaliman yang terbesar terkait hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan besarnya dosa ini, besarnya dosa pembunuhan, menumpahkan darah yang terlindungi dalam Islam. Oleh karena itu, sampai-sampai ulama mereka memperselisihkan apakah orang-orang teroris itu, orang-orang khawarij itu yang menghalalkan darah kaum muslimin yang mereka kafirkan. Dari berbagai kalangan, menurut anggapan mereka, apakah mereka masih muslim atau tidak? Karena mereka telah melakukan dosa yang besar, yang sangat besar, yaitu menumpahkan darah-darah baik dari kalangan muslim maupun dari kalangan orang kafir yang mereka terlindungi darahnya dalam Islam. Dan yang kedua terkait dengan kehormatan atau terkait dengan harta. Terkait dengan harta benda, kedzaliman dalam bentuk menipu, kedzaliman dalam bentuk pencurian, perampokan, pembegalan, kedzaliman dalam bentuk riba. Dan ini termasuk kedzaliman yang besar dan telah dilaknat seluruh yang terlibat dalam riba tersebut. Kemudian yang terkait dengan kehormatan, irq, yaitu dalam bentuk menggunjing saudara. Sesama muslim digunjing, pergunjingkan, dibuka aibnya, diceritakan, dibicarakan ke aibnya, kesalahannya. Tidak dengan alasan yang hak. Tidak untuk suatu maslahat yang dengannya, dengan faktor maslahat tersebut, dibolehkan menggibah, menggunjing. Di sana ada perkecualian-perkecualian. 6 perkara ketika menggunjing, menggibah menjadi faktor untuk mencapai suatu maslahat, maka menggunjing dibolehkan. Jika tidak ada salah satu faktor itu, maka itu termasuk dosa. Wa fi nafs al-Imam Ahmad, dan pada statement Ahmad, al-Imam Ahmad, riba adalah dosa besar. Min kaba'iriz dzunub. Kemudian yang ketiga, al-quwwatu syahwaniyah. Kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat, syahwat kembalinya kepada dua jenis syahwat. Syahwatul batin wa syahwatul farj. Syahwat terkait dengan perut. Syahwat perut, makanan dan minuman. Tidak peduli yang masuk halal atau haram. Tidak peduli, yang penting memuaskan syahwat perutnya. Dan syahwat kemaluan, syahwatul farj, tidak menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sempurna keimanannya. Yang taat kepada Allah. Dan menjaga diri dari perkara yang haram. Di antara sifat mereka. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka sendiri atau budak-budak wanita yang mereka miliki, maka mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, barang siapa mencari di belakang itu selain yang dihalalkan itu, yang dihalalkan hanya dua, yaitu suami istri atau dengan budak wanita yang dimiliki. Selain itu, mencari di luar itu, faulaika humul adun, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Baik melampiaskan syahwat kemaluannya dengan dirinya sendiri, dengan tangannya, alat dan yang lainnya, apalagi melakukannya dengan wanita, bukan istrinya, ataukah sesama jenis, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Dan ini adalah puncak pelanggaran syahwat, yaitu zina yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fahishah, perbuatan keji, dan disifati sa'asabila, jalan yang sangat jelek, yang menyimpang. Dan jika itu lelaki dengan wanita yang tidak dihalalkan, maka itu zina. Maka yang semisal dengan ini adalah hubungan pelampiasan syahwat lelaki dengan lelaki atau wanita dengan wanita, kaum lesbi, kaum homo, yang disebut di masa ini sekarang dengan LGBT, yang kemudian ada upaya-upaya untuk melegalkan. Subhanaka ya Rabb, hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Penyimpangan syahwat, pelanggaran besar. Hendak dilegalkan. Na'udzubillah. Hendak kemana kita dibawa? Jika hal-hal yang seperti ini kemudian jadi biasa, jadi hal yang dianggap biasa, kerusakan akan menimpa satu kaum. Dan kita takut laknat Allah dan adab Allah turun menimpa kita sebagaimana menimpa kaum Lut. Nabi Lut alaihi salatu wassalam telah menasihati kaumnya. Wa Lutan idh qala liqaumih, dan kami Lut, kami utus Nabi Lut. Nabi Lut yang berdakwah kepada kaumnya, alaihi salam ketika mengatakan kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, apakah kalian akan mendatangi perbuatan fahishah? Tidak ada pendahulu kalian di alam semesta ini. Sunnah sayyiah yang kemudian diikuti dan dicontoh hingga hari ini. Bahkan hendak diresmikan. Na'udzubillah. Innakum latatuna ar-rijala min dunin nisa. Kalian akan mendatangi sesama lelaki, bukan wanita. Bal antum qaumun musrifun. Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Ulama ijma' sepakat bahwa pelaku kaum Lu, pelaku fahisyah yang dilakukan oleh kaum Lu, pelaku homoseksual, hubungan sesama jenis, hukumnya adalah al-qatl. Dalam Islam hukumnya adalah dibunuh. Tentunya menegakkan adalah waliul amr. Yang menegakkan adalah penguasa, pemerintah. Bukan urusan organisasi tertentu, bukan urusan individu tertentu, tetapi itu wewenang pihak yang berwajib. Itu dalam Islam. Hanya saja ulama mereka berselisih bagaimana cara menegakkan hukum had ini terhadap mereka. Madhab Asy-Syafi'i hukumnya sama dengan pelaku zina, dirajam. Dan yang lainnya berpendapat yang lain, karena tidak ada nas yang jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam mengenai hukumnya secara persis cara membunuhnya. Akan tetapi itulah hukumnya yang pantas. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi jika puncak ketergantungan kalbu kepada selain penciptanya, kepada selain Allah dalam bentuk syirik, menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, mengagungkan selain Allah, maka puncak kekuatan emosional yang tidak terkendali adalah membunuh. Dan puncak kekuatan syahwat yang tidak terkendali adalah berzina. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan tiga perkara ini dalam firman-Nya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah, tidak beribadah kepada selain Allah bersama ibadahnya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, yang dibenarkan dalam Islam. Alasan yang hak dalam Islam hanya tiga dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga perkara. An-nafsu bin nafs, yaitu qisas. Hukum qisas ketika seorang membunuh saudaranya. As-sayyibu zani, pelaku zina setelah dia menikah. Bukan bujang, tetapi dia sudah menikah. Kemudian dia berzina, maka terkena rajam. Dan yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Meninggalkan agamanya, murtad, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Dan ini semua hak dan wewenang waliul amr, pihak berwenang, pihak berwajib, penguasa. Apabila mereka tidak menegakkannya, maka kita tidak melakukan apa-apa. Karena itu kembali kepada mereka. Wala yaznun, kata Allah yang terakhir, dan mereka tidak berzina. Jadi dalam ayat ini dikumpulkan tiga perkara yang menepis tiga induk maksiat tersebut. Tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa yang tidak bersalah, dan tidak melakukan perzinaan. Masing-masing dari tiga induk maksiat ini saling menyeret kepada yang lain satu sama lainnya. Yang namanya kesyirikan akan menyeret kepada kezaliman sesama makhluk, akan menyeret kepada perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Jika jadi remeh, jadi enteng bagi seorang hamba melanggar hak Allah, enteng baginya, remeh baginya menghinakan Allah dengan mengangkat tandingan baginya, menyembah selainnya, mengagungkan selainnya, maka jadi enteng pula, lebih-lebih lagi, lebih enteng baginya untuk melakukan kedzaliman-kedzaliman terkait dengan hak-hak manusia, sesama hamba. Hak Allah saja tidak diperhatikan. Hak Allah saja diinjak-injak dan dihinakan. Allah disekutukan. Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Rabbul Alamin, pencipta, pengatur alam semesta, penguasa, tidak ada duanya, tidak ada samanya, tidak ada tandingannya. Hak ini dilanggar, mengangkat Tuhan selain Allah, disembah, dipanjati doa, dan seterusnya. Dan ini menghina Allah yang maha sempurna. Maka menghina, melanggar hak makhluk, sesama makhluk, lebih enteng lagi. Begitu pula kezaliman akan menyeret kepada kezaliman sesama hamba, sesama makhluk, akan menyeret kepada kezaliman terbesar dan menyeret kepada perbuatan fahisyah. Dan perbuatan fahisyah akan menyeret kepada kezaliman dan kesyirikan. Tidak sedikit orang demi untuk memuaskan syahwatnya, berbuat fahisyah untuk melampiaskan syahwatnya yang haram, melampiaskan emosionalnya yang tercela, maka dia isti'anah, dia minta tolong kepada setan, belajar sihir untuk mencapai maksudnya. Dan sihir adalah persekutuan dengan setan, itu adalah syirik. Na'udzubillah. Mempelajari ilmu-ilmu hitam dan yang lainnya, sihir dan semisalnya, demi untuk memuaskan emosionalnya dan syahwatnya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Barang siapa bertauhid, ikhlas, maka dia akan menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid, keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengagungkan Allah satu-satunya Tuhan yang benar, Rabbul Alamin. Tauhid, ikhlas akan menjaga seseorang dan memalingkan seseorang dari syirik, dari kezaliman, dan dari fahisyah. Lihatlah contohnya bagaimana Nabi Yusuf pada kondisi yang sangat riskan, hanya berdua, pintu-pintu sudah ditutup, kemudian Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri itu, sudah menyiapkan segalanya, makarnya untuk memikat Nabi Yusuf, sampai-sampai digambarkan dalam ayat ada ketertarikan. Yang namanya manusia ada syahwat. Laula an ra'a burhana rabbih, seandainya bukan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha'a, demikianlah kami menolong Nabi Yusuf, menyelamatkan Nabi Yusuf dari perzinaan, dari fahisyah tersebut. Padahal tidak ada yang lain, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk memalingkan Nabi Yusuf dari as-su, dari jeleknya tarikan cinta asmara, as-su al-ishq, wal fahsya, dan dari perbuatan zina, Allah mengatakan innahu min ibadina al-mukhlasin. Qira'ah yang lain, innahu min ibadina al-mukhlasin. Kesimpulannya mana ayat? Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. karena keikhlasan, karena tauhid Nabi Yusuf alaihissalam, maka Allah menjaganya, terjaga, dipalingkan dari syirik, dipalingkan dari kedzaliman, dipalingkan dari fahisyah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ya ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila seseorang telah mengetahui induk-induk kemaksiatan tersebut dan menjaga diri darinya, diharapkan akan meraih keselamatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa terjaga dari yang pertama, yang merupakan adzamul zulm, merupakan kezaliman terbesar, yaitu syirik, dia bertauhid, dia ikhlas, maka ada jaminan dari Allah, dia pasti masih surga. Pasti masih surga. Dia muslim, mukmin, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia beribadah hanya kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada selain Allah, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, kalbunya hanya bergantung kepada Allah semata, satu-satunya. Ada jaminan dia pasti masuk surga. Wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi, meskipun dia melakukan ini dan itu dari dosa-dosa besar, pembunuhan, perzinaan dan yang lainnya, terjamin masuk jannah. Walaupun jika Allah menghendaki, dia mampir dulu dalam neraka. Dia diadab dulu sesuai dengan dosanya. Atau meskipun demikian, dia tetap akan keluar karena dia akan dapatkan syafaat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai keimanan mereka dengan kedzaliman, bagi mereka jaminan keamanan di akhirat nanti, dan mereka mendapat petunjuk. Para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, merasa berat mereka mendengar ayat ini. Ketika turun ayat ini, mereka mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyuna la yadzimu nafsah, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Kami semua punya kedzaliman. Kemudian dikatakan bahwa yang mendapat jaminan keamanan orang yang tidak berbuat zalim, bagaimana dengan kami? Nabi mengatakan, laisa dzalik, bukan itu yang dimaksud. Alam tasma'u ila qaulil 'abdi shalih Luqman, tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang saleh Luqman? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang Luqman, mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik, karena itu adalah kedzaliman terbesar. Kedzaliman ini yang dimaksud. Selama seseorang bersih dari kedzaliman ini, di atas tauhid, di atas ikhlasan, maka ada jaminan pasti dia masuk jannah. Toh seandainya masuk neraka karena dosa-dosanya dan tidak diampuni, tetap akan keluar dengan syafaat atau dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila setelah itu seseorang menjaga dirinya dari kabairid dzunub, dosa-dosa besar, pembunuhan, perzinaan, ya, liwat, perbuatan homo, LGBT dan nama yang semisalnya, riba, kedzaliman yang sifatnya dosa-dosa besar, maka Allah menjamin dia akan diampuni oleh Allah, karena orang-orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, kemudian mereka menjaga diri dari dosa-dosa besar, berarti mereka telah menjaga kewajiban-kewajiban, sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji ketika mampu, dan seluruh kewajiban ketaatan dijalankan, dan mereka menghindari dosa-dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, liyajzial ladzina asa'u bima 'amilu, liyajzial ladzina asa'u bima 'amilu wal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan kadar amalan mereka, dan membalas orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan, dengan jannah al-husna. Siapa mereka yang berbuat kebajikan yang dibalas dengan jannah Kelanjutan ayat, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar, perbuatan keji, fahisha, dosa-dosa besar, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil, tidak ada yang selamat dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu Maha mengampuni, Maha luas ampunannya. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jaminan dari Allah, jika kalian menghindari dosa-dosa besar, dosa-dosa yang besar yang dilarang, kami akan ampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa kecilnya diampuni, dan kami akan masukkan kalian dengan cara yang mulia, dimasukkan dalam kemuliaan, dalam jannah. Salat lima waktu, puasa Ramadan, Jumat, dari salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, ketaatan-ketaatan itu penghapus dosa kecil. Dosa-dosa besar telah dijaga, dihindari. Tersisa dosa-dosa kecil yang sulit terhindar, dihindari. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir, wa fi riwayah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir, ma lam tughshal kaba'ir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sahih Muslim, salat lima waktu yang dijaga dari satu salat ke salat berikutnya, salat subuh sampai salat duhur dan seterusnya, dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara salat-salat itu. Dari Jumat ke Jumat berikutnya, dosa-dosa kecil yang dilakukan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dosa-dosa kecil yang dilakukan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu ya, diampuni oleh Allah, terhapus karena salat lima waktu, karena salat Jumat, dan karena puasa Ramadan yang dikerjakan. Seluruh dosa-dosa kecil yang ada di salah-salahnya diampuni. Yang penting dosa besar dihindari. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa terjerumus dalam dosa besar, hendaknya bertobat. Kullu bani Adam khatta' wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam berpotensi untuk selalu berbuat dosa, tetapi sebaik-baik pelaku dosa adalah yang segera bertobat. Dan jangan terus-menerus menekuni dosa kecil, karena yang namanya dosa kecil jika menumpuk jadi gunung jadi besar. Tidak ada dosa kecil jika ditekuni dan menumpuk jadi banyak, karena akan menggunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama utitum min syai'in fil hayatid dunya." Apapun yang diberikan kepada kalian dari kehidupan dunia ini, gemerlapnya dunia, apapun dari gemerlapnya dunia ini, dari mata' kehidupan, kesenangan dunia ini, fama utitum min syai'in fahuwa mata'il hayatid dunia, maka itu hanyalah kesenangan duniawi belaka. Itu semu, itu tidak akan kekal, itu akan hilang, sirna. Fama utitum min syai' fahuwa mata'ul hayatid dunia, wama indallah, dan apa yang ada di sisi Allah di akhirat yang dijanjikan, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan itu lebih kekal, lilladina amanu, bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakkal. Ini tauhid. Bertawakkal artinya menggantungkan hati, kalbu hanya kepada Allah. Seluruh urusan diserahkan hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada selainnya. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini tauhid yang menepis induk maksiat yang pertama. Kemudian, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsma wal fawahisha, orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar dan fahisyah, zina. Ini menepis induk maksiat yang kedua. Walladzina wa idza ma ghadibuhum yakfirun, wa idza ma ghadibuhum yakfirun. Dan apabila mereka marah, tersulut amarahnya, bangkit emosinya, tidak dilampiaskan, tidak semena-mena tidak menzalimi, tetapi idza wa idza maghdibu hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Mereka memberi maaf, memaafkan. Dan ini menepis induk maksiat yang ketiga. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana min ibadihil mukhlasin, min ibadihil mukhlasin. Wa nas'alullah Subhanahu wa taala ayuwaffiqana jami'an lijtinabil kaba'ir wa ayaghfira lana dhunubana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa aqimus